Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ima asyara ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita sebutkan bab al-khawfu minasyirik, bab takut terhadap perkara kesyirikan. Dan kemarin telah kita sebutkan ayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, kisah dari Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salat wassalam, ketika beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah azza wa jalla menjauhkan diri beliau dan demikian pula anak-anak beliau dari menyembah asnam, berhala-berhala yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid di dalam ayat ini, dalam bab al-khawfu minasyirik yang diuraikan oleh ma'alif wa rahimahullah, adalah takutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terhadap perkara kesyirikan, hingga beliau memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar melindungi beliau dari perbuatan kesyirikan tersebut, dalam keadaan beliau sebagai seorang nabi, bahkan sebagai seorang khalil, kekasih yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila beliau menakutkan pada diri beliau sebagai seorang nabi jangan sampai terjatuh ke dalam perkara kesyirikan, maka tentu kita lebih utama untuk lebih mawas diri dan berhati-hati, serta ada pada diri kita rasa takut sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Kita bacakan kelanjutan dari matan yang diuraikan oleh ma'alif rahimahullah. Beliau menukilkan hadis dari Mahmud bin Labid radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul azghar, fasu'ila anhu faqala ar-riya. Telah kita sebutkan terjemahan, demikian pula makna secara global di dalam hadis ini. Yang secara kesimpulan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menakutkan kepada para sahabatnya perkara asyirkul azghar. Dan kemudian beliau menyebutkan yang dimaksud dengan syirik azghar adalah ar-riya, yaitu seorang beribadah kepada Allah tabarak wa ta'ala dalam rangka memperindah atau memperbagus amalan ibadahnya disebabkan karena adanya orang yang melihatnya, sehingga dia menginginkan agar orang-orang yang ada di sekitarnya yang melihat amalannya tersebut nantinya memuji amalan-amalannya. Dan perbuatan riya ini termasuk dari perbuatan kesyirikan, namun dari sisi tingkatannya berbeda dengan syirik besar. Rasul menyebutkan riya adalah termasuk dari syirik asghar, syirik kecil. Dan nampak jelas bab yang dibawakan oleh ma'alif rahimahullah, anjuran agar setiap muslim memiliki rasa takut terhadap kesyirikan. Yang dimaksud dengan syirik di dalam bab tersebut adalah pengertian syirik secara mutlak, masuk di dalamnya syirik besar dan masuk pula di dalamnya syirik asghar. Nanti akan kita sebutkan matan dari penjelasan dari Asy-Syarih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah terkait definisi dari syirik besar, demikian pula syirik kecil. Wa an Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang meninggal dunia, dan kata man di dalam bahasa Arab ini termasuk dari kata yang memiliki makna umum, yakni terkena kepada seluruh manusia, siapa saja dari kalangan seorang ahli taklif, baik itu laki-laki ataukah perempuan, terkena kepada siapa saja dari berbagai macam jenisnya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa, siapapun dirinya, yang ia wafat meninggal dunia, wa huwa yad'u lillahi niddan, dalam keadaan dia berdoa, dia meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ia beribadah menjadikan tandingan untuk Allah di dalam doanya, dakhala an-nar, maka ia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, akan masuk ke dalam neraka jahannam. Rasul menyebutkan orang tersebut akan masuk ke dalam neraka jahannam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini menunjukkan kepada kita bahayanya dosa kesyirikan, terkhusus apabila seorang dia meninggal dunia dalam keadaan berada di atas dosa kesyirikan tersebut. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan Allah masukkan ke dalam neraka jahannam. Dan bila kita melihat di sana ada satu dosa yang disebutkan ancaman bagi pelaku dosa tersebut dalam keadaan berbeda-beda, pada sebagian ayat, sebagian nas hadis dengan sebagian nas yang lainnya, menunjukkan besar dan demikian tinggi tingkatan dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa kesyirikan adalah termasuk dari perbuatan dosa yang disebutkan ancamannya baik di dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis dalam keadaan berbeda-beda siyak lafaznya. Di dalam hadis ini disebutkan diancam pelakunya masuk neraka jahannam. Di dalam kedua ayat surat An-Nisa yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah pada awal bab ini sebagai ayat wajibnya seorang muslim memiliki rasa takut terhadap kesyirikan, disebutkan dengan konteks bahwasanya dosa tersebut adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Dalam nas yang lainnya disebutkan dosa kesyirikan akan menghapus seluruh amalan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, maka akan terputus seluruh amalanmu dan engkau di akhirat termasuk dari orang yang merugi. Diancam akan memutus seluruh amalan pelakunya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Ini menunjukkan demikian besar nilai dari kesyirikan hingga Allah azza wa jalla tidak membedakan melihat dari sisi pelaku kesyirikan tersebut. Namun yang dilihat dan dinilai oleh Allah azza wa jalla adalah kapan perbuatan kesyirikan dilakukan oleh seorang muslim, seorang manusia yang mukallaf, maka akan diancam dengan ancaman yang demikian berat dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala karena beratnya dan tingginya nilai dosa tersebut. Naam. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengancam bahwasanya pelakunya Allah haramkan dari al-jannah. Faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan maka sungguh Allah haramkan atasnya al-jannah dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa maliz-zalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi mereka orang-orang yang melakukan perbuatan kezaliman yaitu kesyirikan. Diancam dengan tiga ancaman, diharamkan dari neraka dari al-jannah dan diancam masuk ke neraka jahanam dan diancam tidak ada seorang pun yang akan menolong dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bermacam-macamnya nas baik ayat ataukah hadis yang berisikan ancaman bagi pelaku kesyirikan menunjukkan demikian besar dosa kesyirikan tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga disebutkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabatnya dengan memberikan nasihat kepada beliau, la tusyrik billahi syai'an, janganlah engkau menyekutukan Allah azza wa jalla dengan sesuatu apapun. Wa in quti'ta aw hurriqta, walaupun jasadmu dipotong, walaupun jasadmu dibakar, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun engkau diancam dengan sekian ancaman, dibunuh, dimutilasi hidup-hidup, ataukah dibakar hidup-hidup, karena dosa kesyirikan demikian besar nilainya di sisi Allah azza wa jalla. Dan kapan seorang muslim dia istiqamah di atas tauhid hingga akhir hayatnya ia bersabar di dalam memegang prinsip tauhid tersebut, akan dijamin masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka disiksa hingga wafat sebagian mereka karena siksaan orang-orang musyrikin, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka berupa al-jannah. Sebagaimana kisah Yasir berikut istrinya dan anaknya, ketika beliau dan istrinya mendapatkan siksaan yang demikian berat dari mereka orang-orang musyrikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati mereka, melihat mereka dalam keadaan tersiksa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka dengan kesabaran, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji untuk kalian adalah al-jannah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan addu'a di dalam hadis ini disebutkan yad'u lillahi niddan. Kata yad'u, addu'a terbagi menjadi dua macam. Kata du'a itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah du'a al-ibadah. Yang pertama adalah doa ibadah. Doa ibadah. Naam. Pengertian doa ibadah adalah mencakup segala macam jenis amalan-amalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, ataukah itu haji, zakat, dan yang semisalnya. Ketika seseorang dia melakukan amalan ketaatan tersebut, secara tidak langsung dia berdoa kepada Allah azza wa jalla agar dengan apa yang dia amalkan mendapatkan pahala dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah as-salah secara bahasa maknanya adalah ad-du'a. Salat secara bahasa maknanya adalah ad-du'a. Ini termasuk dari kategori doa al-ibadah. Naam. Dan kapan doa ibadah tersebut seseorang memberikannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Ia berikan sholatnya kepada selain Allah, Ia berikan sembelihannya kepada selain Allah. Ia berikan nazarnya untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dari kesyirikan. Bahkan tingkatannya sampai kepada tingkatan syirik besar. Yang demikian besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jenis yang kedua adalah doa al-mas'alah. Doa al-mas'alah. Doa dengan makna permintaan. Seseorang memohon, seseorang meminta. Doa dengan pengertian mas'alah, permintaan, akan bisa ternilai ibadah bila seseorang ia berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mengharap rezeki, dia meminta rezeki kepada Allah Azza wa Jalla, dia angkat tangannya dan dia berdoa. Sehingga ini maksud daripada doa dengan makna mas'alah, permintaan atau permohonan. Ataukah seseorang ia mengharapkan mendapatkan kesehatan ketika sakit, ia berdoa dengan doa al-mas'alah, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga doa dengan jenis yang seperti ini akan ternilai ibadah dan seseorang mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla dengan perbuatannya. Dan doa jenis yang kedua ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, dari sisi dibolehkan tidaknya seseorang ia berikan kepada makhluk selain Allah Azza wa Jalla, dibagi oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala menjadi dua keadaan. Doa al-mas'alah, ketika seseorang ia berikan untuk selain Allah Azza wa Jalla, itu terbagi menjadi dua keadaan dari sisi hukumnya. Kalau doa ibadah itu wajib ia berikan untuk Allah. Kapan ia berikan selain untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka ia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Namun doa dengan makna doa al-mas'alah, permohonan ataukah permintaan, ketika seseorang ia berikan untuk selain Allah Azza wa Jal, dari sisi hukumnya dibagi oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah apabila ia meminta kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut memiliki kemampuan untuk mewujudkannya, maka yang demikian dibolehkan. Karena dia meminta sesuatu kepada makhluk yang makhluk ini memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Seperti seseorang kehausan, dia memanggil kawannya, dia meminta kepada kawannya tersebut untuk ia diberikan air. Ini dibolehkan. Ketika seseorang dalam keadaan kekurangan, ia panggil kawannya, da'a akhahu, ia panggil kawannya, ia meminta kepada kawannya, kemudian dia sampaikan keluhan-keluhannya dengan harapan agar supaya dia bisa membantunya. Ia memohon kepada dirinya pertolongannya, selama sekali lagi pada batas perkara-perkara yang menjadi kemampuan manusia pada umumnya, maka yang demikian dibolehkan. Kemudian yang kedua, apabila seseorang meminta kepada makhluk dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hukumnya berbeda, akan ternilai sebagai kesyirikan. Seperti seseorang meminta kesembuhan kepada seorang makhluk dalam keadaan yang bisa menyembuhkan dirinya adalah Allah Azza wa Jal. Seperti seorang mengharapkan rizki kepada makhluk dalam keadaan yang bisa memberikan rizki adalah Allah Azza wa Jal, dan yang lainnya. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan berdoanya seseorang kepada seseorang yang telah meninggal dunia, baik dalam kriteria yang pertama ataukah kriteria yang kedua, dihukumi sebagai kesyirikan. baik dalam kriteria pertama, dalam perkara yang pada umumnya manusia mampu untuk melaksanakannya, atau dalam kriteria yang kedua, pada perkara yang manusia pada umumnya tidak mampu untuk mewujudkannya karena menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla, maka ternilai sebagai kesyirikan karena dia meminta kepada seseorang yang sudah mati, yang sudah mati, walaupun isi permintaannya adalah permintaan yang kalau semisal ia hidup memiliki kemampuan untuk mewujudkannya, namun ketika dia telah wafat, dia meninggal dunia, dia meminta permintaan yang sama, ini dihukumi sebagai kesyirikan. Nah, sebagai kesyirikan, karena tidaklah seseorang dia meminta kepada seorang yang telah meninggal dunia dalam permintaan-permintaan yang pada umumnya manusia yang hidup memiliki kemampuan untuk mewujudkannya, adanya keyakinan di dalam dirinya bahwasanya makhluk yang dia pinta adalah seorang makhluk yang memiliki kemampuan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuk dari persyaratan yang dengannya mereka para ulama membolehkan seseorang ia memohon pertolongan kepada manusia dalam perkara-perkara yang menjadi batas kemampuan manusia pada umumnya, atau ia meminta permintaan kepada mereka dalam batas perkara-perkara yang mereka memiliki kemampuan pada umumnya, dipersyaratkan oleh mereka para ulama yang demikian dibolehkan dengan syarat ia memiliki kemampuan, yang kedua adalah ia hadir, ia melihatnya, ia menyaksikannya, bukan sebagai seorang yang gaib yang tidak ada di dekatnya, bukan pula sebagai seorang yang telah wafat ataukah meninggal dunia. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ucapan seseorang ia meminta kepada gurunya dalam keadaan gurunya jauh lokasinya, jauh rumahnya dari sisinya, ia mungkin berdoa, ia meminta kepada gurunya agar diberikan nasi, agar diberikan minum, dia dalam kondisi kesusahan hari ini, ia berdoa menyebut nama gurunya, menyebut nama si fulan, dalam keadaan si fulan tidak mendengar, dalam keadaan si fulan tidak menyaksikan, dalam keadaan si fulan jauh posisinya dari hadapannya, maka akan ternilai sebagai kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan apa yang dia minta adanya keyakinan, adanya anggapan bahwasanya si fulan mengetahui perkara yang gaib, bahwasanya si fulan mampu untuk mewujudkannya dalam keadaan dia jauh dari hadapannya, sehingga dengan anggapan seperti ini dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam perkara rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Al-muhim, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari perbuatannya, Rasul mengancam ia akan Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam neraka Jahannam, dakhala an-nar. Ini menunjukkan demikian besarnya dosa akibat dari perbuatan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali muslimin an Jabir, dan di dalam riwayat al-imam muslim rahimahullah dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bersabda, man laqiyallah, barang siapa yang laqiyallah, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, yakni pada hari kiamat, ketika seorang hamba dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika datang hari kiamat, mereka dibangkitkan dari kuburnya, mereka akan berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari hisab, di hari kiamat. Ketika seseorang berjumpa dengan Allah, la yushrik bihi syai'an, dia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla syai'an, dengan sesuatu apapun. Bila kita melihat ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, larangan perbuatan kesyirikan baik di dalam Al-Quran, baik di dalam hadis, disebutkannya konteks perbuatan kesyirikan tersebut oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siyak konteks isim yang nakirah. Isim yang nakirah. Kalau di dalam bahasa Arab, isim itu kan terbagi menjadi dua, ma'rifat dan nakirah. Kalau ma'rifat tertuju kepada sesuatu yang tertentu, seperti ar-rajulu, laki-laki itu, al-baitu, rumah yang itu, bukan rumah yang lainnya. Al-mudarrisu, guru yang itu, bukan guru yang lainnya. Namun di sana ada isim lawan dari ma'rifat, yaitu isim yang nakirah, menunjukkan keterbalikannya. Ia bermakna umum, terkena kepada apa saja yang lafaz ini digunakan untuk memaknainya. Untuk memaknainya, seperti kata syai'an, sesuatu apapun, ataukah seperti contoh baitan, rumah, mencakup rumah dengan berbagai macam model dan jenisnya. Rajulun, mencakup rajul dengan kriteria sebagaimana lafaz ini ditujukan dan ditetapkan untuk memaknainya, dengan berbagai macam tipe bahasa, ras, dan model-modelnya terkena kepada lafaz tersebut. Demikian pula kata syai'an. Di dalam hadis ini kita lihat Allah Rasulullah SAW menyebutkan dengan konteks yang nakirah, la yushrik bihi syai'an. Sebagaimana pula di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan larangan kesyirikan dengan konteks yang nakirah. Dengan konteks yang nakirah. Ini menunjukkan bahwasanya kapan seseorang ia berikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun mereka, dari kalangan apapun mereka, baik dari kalangan para malaikat, ia berikan ibadahnya untuk malaikat, ataukah dari kalangan Nabi dan Rasul, ia beribadah kepada Nabi, ia beribadah kepada Rasul, ataukah dari kalangan alim ulama, ia berikan ibadahnya untuk alim ulama, baik yang wafat ataukah yang masih hidup, maka ternilai sebagai kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan oleh mereka para ulama, innallaha la yardha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah ridha terhadap perbuatan kesyirikan. Tidak pula perbuatan kesyirikan tersebut diberikan kepada Nabi, tidak pula diberikan kepada Rasul, tidak pula diberikan kepada para malaikat, tidak pula diberikan kepada orang-orang saleh. Kepada orang-orang saleh. Ini untuk membantah adanya sebagian pihak yang beranggapan ketika seseorang beribadah ternilai kesyirikan apabila ibadah tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak jelas, untuk orang-orang yang gemar maksiat, untuk orang-orang yang tidak soleh, tidak gemar ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka memberikan ibadahnya kepada patung-patung, kepada kayu-kayu, dan yang seterusnya, dan yang seterusnya. Namun apabila ibadah ini kita berikan kepada orang-orang soleh, maka bukan ternilai sebagai kesyirikan kata mereka. Sehingga dengan kaedah ataukah dengan persepsi yang demikian, kita melihat hingga zaman kita saat ini, ma'asyaral ikhwa wal muslimun rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak kuburan orang-orang saleh yang disembah. Bahkan begitu banyak kuburan para nabi dan rasul yang didatangi oleh seluruh manusia, bahkan kaum muslimin dari penjuru dunia rela mendatangi kuburan tersebut dalam rangka berdoa, dalam rangka meminta, dalam rangka beristighatsah, dalam rangka beristianah, memohon pertolongan. Si fulan datang, ia mengeluhkan anaknya sakit. Si fulan datang, ia mengeluhkan usahanya yang bangkrut. Si fulan, ia mengeluhkan istrinya yang mandul, dan yang lainnya. Datang dari belahan penjuru dunia, dari belahan wilayah, mendatangi kuburan seorang yang saleh, masing-masing berdoa, memohon, meminta perkara-perkara yang sudah menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla, dan ia tujukan kepada orang-orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia tersebut. Ini termasuk dari kesyirikan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nanti akan disebutkan bab khusus peringatan bahayanya seseorang bersikap ghulu kepada orang-orang saleh, termasuk pula di dalamnya nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dan memberikan ancaman bagi seseorang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan ia melakukan kesyirikan. Rasul mengancamnya, dakhala nar, ia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka Jahannam. Yang berjumpa dengan Allah, ia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, akan dimasukkan ke dalam jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, ia melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun, tidak bertobat atas perbuatan yang ia amalkan, diancam dakhala nar, ia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka Jahannam. Ini menunjukkan ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran dan hadis bagi para pelaku kesyirikan adalah ancaman yang dipastikan kebenarannya, karena datang dari firman Allah Azza wa Jalla, datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman dengan konteks yang zahir, yang jelas, dan tidak bisa seseorang mentakwilnya ke makna yang lain. Ancaman dengan konteks yang jelas dari sisi perbuatannya, Rasul tujukan kepada perbuatan kesyirikan. Allah Azza wa Jalla maksudkan ancaman ini ke dalam perbuatan kesyirikan yang tidak bisa seseorang mentakwilnya, memalingkan maknanya ke makna-makna yang lain. Ini menunjukkan wajibnya seorang muslim untuk memiliki rasa takut terhadap kesyirikan. Dan ketika seorang muslim ia memahami apa itu kesyirikan, berikut bahaya-bahayanya, akan muncul pada dirinya kehati-hatian, akan muncul pada dirinya rasa takut terhadap perkara kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana takutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hingga ia berdoa kepada Allah memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa perbuatan tersebut. Tayib, kita jelaskan syarah dari penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qawlu As-Sadid, Asyirku fi tawhidil ilahiyah wal ibadah yunafi tawhid kullal munafat. Kesyirikan dalam perkara tawhid ilahiyah dan ibadah, dalam perkara ibadah ia palingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla, akan kata beliau rahimahullah menafikan tauhid kullal munafas secara totalitas, artinya tidak ada tauhid pada diri pemiliknya, tidak ada tauhid pada dirinya, menunjukkan bahwasanya dia apabila tidak memiliki tauhid, yang ia miliki adalah kesyirikan, sehingga dikatakan pelakunya sebagai seorang yang musyrik, bukan sebagai seorang yang dikategorikan sebagai ahli tauhid. Wal iyadz billah. Naam. Sehingga mereka para ulama menggolongkan kesyirikan sebagai sebab-sebab kemurtadan yang akan menafikan iman dan menafikan Islam. Bila pada diri seseorang tidak ada tauhid, sama halnya tidak ada Islam pada dirinya. Karena rukun Islam yang pertama adalah tauhid. Ya, wajib mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar mengikrarkan saja, tapi menetapkan kandungan-kandungannya. Kalau misal dianggap cukup dengan menglafadzkan saja ustaz, maka kita katakan apa bedanya dirinya dengan mereka orang-orang munafikin yang mengikrarkan arkanul Islam, bahkan ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun disebabkan tidak sampai apa yang mereka ikrarkan menyentuh hatinya sehingga tertancap iman di dalam hatinya, maka Allah azza wa jalla menggolongkan mereka termasuk dari golongan orang-orang munafikin. Wal'iyadzubillah. Wa huwa naw'ani, dan syirik tersebut terbagi menjadi dua macam. Syirkun akbarun jali, syirkun akbaru jaliyun, syirik besar atau dikatakan syirik jali, syirik yang nampak. Yang kedua syirkun azgar, syirik kecil atau dikatakan sebagai syirik khafi, syirik yang samar. Yang samar, sehingga syirik akbar dikatakan pula syirik jali, atau syirik azgar dikatakan pula, kata beliau rahimahullah, sebagai syirik khafi. Adapun pengertian definisinya, beliau menyebutkan amma syirkul akbar fahuwa, adapun syirik akbar maknanya adalah ayyaj'ala lillahi niddan, seseorang menjadikan untuk Allah adanya tandingan, adanya sekutu. Yad'uhu kama yad'ullah, yang ia berdoa kepada sekutu tersebut sebagaimana dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yakhafuhu, aw yarjuhu, aw yuhibbuhu kahubbillah, ataukah ia memiliki rasa takut kepada sekutu selain Allah, atau ia memiliki rasa harap kepada sekutu selain Allah, atau ia memiliki rasa cinta kepada sekutu selain Allah sebagaimana cintanya dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan kita tentang macam-macam syirik besar. Macam-macam syirik besar dibagi oleh mereka para ulama terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama syirik dalam perkara ibadah, ia berikan ibadahnya kepada selain Allah azza wa jalla, baik itu doa atau menyembelih binatang, ia berikan, ia peruntukkan untuk jin, untuk selain Allah, ini kesyirikan yang dikategorikan sebagai syirik besar. Ataukah nazar, seorang bernazar untuk selain Allah, ini juga sama termasuk dari kesyirikan, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Masuk pula macam syirik besar adalah syirik dalam bab al-mahabbah, dalam bab kecintaan, ia berikan kecintaannya kepada selain Allah azza wa jalla sebagaimana ia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama termasuk dari perkara kesyirikan, dan lebih lanjut insyaallah ta'ala kita akan sebutkan pada babnya. Al-muhim, kapan seseorang ia memalingkan ibadah kepada selain Allah azza wa jalla, atau memiliki, ataukah ia berikan rasa takutnya kepada selain Allah, ia berikan rasa harapnya, rasa cintanya kepada selain Allah azza wa jalla sebagaimana ia berikan rasa takutnya kepada Allah, ia berikan rasa harapnya untuk Allah, ia berikan rasa cintanya untuk Allah azza wa jalla, maka dikategorikan perbuatan yang diamalkan sebagai syirik akbar ataukah syirik jali, syirik yang besar atau syirik yang nampak. Naam. Aw yusarrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah, ataukah ia memalingkan satu macam dari macam-macam ibadah. Ibadah itu kan memiliki beberapa macam, puasa di antaranya, zakat di antaranya, nazar, menyembelih, salat, doa, itu termasuk di antara dari macam-macam ibadah. Kapan seseorang ia memberikan satu macam dari macam-macam ibadah untuk selain Allah azza wa jalla, maka dikatakan perbuatannya sebagai syirik akbar ataukah syirik jali, syirik yang besar ataukah syirik yang nampak. Fahadha syirku la yabqa ma'a sahibihi min at-tauhid syai'un. Syirik yang seperti ini, kata beliau rahimahullah, tidak menyisakan pemiliknya, tauhid sedikit pun. Artinya tidak tersisa sedikit pun nilai tauhid pada dirinya. Dia dikatakan bukan sebagai ahli tauhid. Dia dikatakan sebagai ahli syirik. Wa hadzal musyrik allazi harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Dan orang musyrik yang seperti inilah orang yang Allah Azza wa Jalla haramkan atasnya al-jannah, dan diancam tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Yaitu orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam syirik besar. Dalam syirik besar dengan kriteria yang tadi kita sebutkan. Sebagian di antara mereka para ulama memaknakan makna syirik dengan makna da'watu ghairillahi ma'ahu. Seseorang berdoa kepada selain Allah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang berdoa kepada selain Allah bersama dengan dia berdoa kepada Allah azza wa jalla. Makna ini juga makna yang sahih. Makna ini juga makna yang sahih. Karena definisi seorang yang musyrik adalah sebagaimana definisi kriteria orang-orang musyrik yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kufur dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah alaihi salam adalah orang-orang yang mengenal Allah, yang mengenal Allah azza wa jalla. Sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat ketika mereka dalam keadaan genting, mereka berdoa kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di lautan di atas perahu, maka mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah azza wa jalla. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, maka mereka kembali melakukan perkara kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Sehingga makna yang ini juga makna yang sahih, karena orang-orang musyrikin yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, penjelasan lebih lanjut insyaallah ta'ala kita akan sampaikan pada pembahasan yang setelahnya biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.